aku sedang ingin boleh. Anak kecil kok nyanyi kayak gitu? Abis enak sih. Lah emangnya kamu tahu artinya apa? Nggak tahu. Lo terus kenapa dinyanyiin? Kan ikutin